Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabang. Bukan sebuah keharusan ketika Anda memulai pembicaraan seperti kali ini ataukah kajian untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Hal ini telah diingatkan oleh Ustazuna Ustaz Sarbini Hafizullah Ta'ala ketika salah satu rapat bersama pengurus yang ada di mantan Madrasah Nisa, ya, sebelah sana itu. Namun sengaja saya ucapkan salam tadi, saya ingin mendapatkan doa dari antum sekalian. Sopo ngerti? Siapa tahu doa salam dari antum mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekali lagi saya sengaja ucapkan salam di awal tadi yang isinya semoga keselamatan tercurah atas kalian. Demikian pula semoga rahmat dari Allah Azza wa Jalla tercurah atas kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah barakallahu fikum. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita masih diberikan kesehatan, seger waras, bisa makan, punya uang, bisa bertolabul ilmi, meskipun hanya hitungan menit. Namun setidaknya, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tayyib, barakallahu fikum. Disadir ataukah tidak, nikmat salah satu yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita pada bulan-bulan sebelumnya, saat ini sedang dicabut. Di mana biasanya kita sholat tidak perlu menggunakan masker, tidak perlu menggunakan sajadah, tidak perlu menggunakan jarak, dan selanjutnya. Kajian rutin pagi, malam, luar biasa nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Namun saat ini, ternyata Allah Azza wa Jalla sedang uji. Kita semuanya sedang berikan cobaan kepada kita semuanya dengan salah satu wabah yang sedang bergulir dan berlangsung di muka bumi ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebuah musibah tentunya ada sebab-sebab diantaranya yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dan tetapkan. Di antara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Tampak, terlihat, terasa kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menimpakan dan merasakan sebagian akibat balasan dari perbuatan tangan-tangan manusia tadi agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga adanya musibah, malapetaka, bala, wabah. Kalau kita merujuk pada ayat tadi itu baru sebagian dari balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada umat manusia. Disebutkan oleh ahli tafsir kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan balasannya dengan keseluruhan, bukan sebagian, niscaya tidak ada makhluk hidup yang ada di muka bumi selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sisi lain kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang insan, dibimbingkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya dalam setiap perkara. Terkait dengan wabah ini, maka marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu yang mustajab, agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini. Kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, "Ad-du'a'u yadfa'ul makruh." Doa itu mencegah sesuatu yang tidak disuka. Kata beliau, dan demikian itulah doa. Karena doa merupakan sebab terbesar dari dihilangkannya ataukah ditahannya perkara yang tidak disuka. Dan dengan doa akan terwujud perkara yang diinginkan. Akan tapi terkadang pengaruh dari sebuah doa itu berbeda-beda. Ada yang doanya mustajab, adanya doa yang tidak mustajab, bisa jadi dikarenakan lemahnya doa itu sendiri, dikarenakan doa tersebut adalah sebuah doa yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengandung permusuhan, ataukah bisa jadi dikarenakan lemahnya kalbu seseorang ketika berdoa. Kalbunya tidak menghadap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memusatkan, tidak perhatian dengan doanya di saat dia memanjatkan permohonannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga doanya kendur, doanya lemah, tidak kuat, tidak kencang. Kata beliau, fayakunu bimanzilatil qaus. Ar-ruhu jiddan. Taubahnya doa orang tersebut seperti tali busur panah yang kendur sekali. Ya, sebagian yang sudah latihan panah, ada tali busurnya. Itu kan pantengnya pol gitu ya, talinya itu. Lah, kalau seandainya tali busur panahnya itu kendur, kemudian digunakan untuk melesatkan anak panah, ya seperti itulah ibarat doa. Ketika doa seorang hamba, ya seperti yang disebutkan tadi, lemah doanya, maka kecil kemungkinan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, imma li husulil mani' min al ijabah min aklil haram. Bisa jadi sebuah doa tidak dikabulkan, bisa jadi dikarenakan adanya penghalang dari dikabulkannya. Apakah karena dia makan dan minum sesuatu yang haram, ataukah dikarenakan dia melakukan kezaliman, ataukah dikarenakan dosa dan kemaksiatan yang telah menutupi dan mengotori kalbunya, sehingga kelalaian syahwat telah menguasai dirinya, kelalaian telah mengalahkan dirinya, mengalahkan kalbunya. Seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah meriwayatkan sebuah hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim, dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, demikian pula dalam As-Sahihah. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kalian yakin bahwa doa kalian akan dikabulkan. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima, mengabulkan doa dari kalbu yang lalai. Sehingga ketika kita berdoa, betul-betul penuh dengan perhatian. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan kaifiyah kita mengangkat tangan berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan mempertemukan kedua telapak tangan kita, ini maksudnya bahwa kita ketika berdoa hendaknya mengumpulkan, memusatkan perhatian antara kalbu dengan lisannya, antara lisan dengan kalbunya, betul-betul mengharap, memohon, berdoa sepenuh hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi marilah banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu yang mustajab, agar wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pembahasan yang hendak kami sampaikan selain dari yang telah kami sampaikan tadi, yang semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sebuah pertanyaan, ketika seorang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, apakah yang mendoakan yarhamukallah satu orang saja dari jamaah ataukah semuanya? Contohnya saya bersin, haji, alhamdulillah. Yang mendoakan yarhamukallah kepada saya itu cuma satu saja, sah, cukup. Ataukah semuanya harus mendoakan yarhamukallah? Kata Syekh Mubil rahimahullah ta'ala dalam Ijabatus Sa'il ala ahamil masail, pada pertanyaan yang ke-201. Beliau memberikan jawaban, wajib. Hukumnya wajib untuk mendoakan yarhamukallah kepada yang bersin tadi. Walaisa kasalam, tidak seperti salam, yang cukup satu orang saja menjawab salam ketika ada salah seorang yang masuk kepada kita dengan mengucapkan assalamualaikum, kemudian salah satu dari kita mengucapkan waalaikumsalam. Jadi ketika saya tadi mengucapkan salam, ya sah, cukup, ya perwakilan dari antum menjawab salam, ya gugur kewajiban dari yang lain. Kata beliau, lakinnal atas, berbeda akan tapi terkait dengan bersin, haqqa atau haqqun ala man sami'ahu, merupakan keharusan bagi orang yang mendengarnya, mendengarkan bersin dan tahmidnya tadi alhamdulillah, ayyushammitahu, untuk dia mengucapkan yarhamukallah, mendoakan yarhamukallah kepada yang bersin. Haqqun alaina kullina, suatu keharusan bagi kita semuanya, annana nusyammituhu, untuk kita memberikan tasmid, mengucapkan yarhamukallah kepada yang bersin tadi. Idza qala alhamdulillah, jika orang itu mengucapkan alhamdulillah. Wa qad warada haditsun bihadza, dan sungguh telah datang, telah warid sebuah hadis, dengan lafaz sebagai berikut. Idza atasa ahadukum, jika salah seorang dari kalian bersin, fahamidallah, kemudian membaca alhamdulillah, fahakun ala man sami'ahu, maka menjadi hak, menjadi keharusan bagi orang yang mendengarnya, ayyushammitahu, untuk mendoakan yarhamukallah kepada orang tersebut. Kemudian kata Syekh, au bihadzal makna, ataukah ya dengan makna atau semakna dengan lafaz tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.